بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada sesi pertama telah kita terangkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang anjuran untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau mencontohkan taubat ini dalam kehidupan beliau dengan taubat yang luar biasa. Keadaan beliau seperti yang tadi kita baca dalam hadis, innahu la yughanu ala qalbi, sungguh kalbuku tertutup. Padahal maknanya adalah ibarat tertutup awan yang tipis. Dan itu maksudnya hanya kelupaan-kelupaan yang disebabkan kesibukan beliau dalam mengurusi umat. Namun beliau seolah-olah menganggap itu suatu dosa. Sehingga beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan seperti yang beliau katakan dalam sehari lebih daripada 100 kali. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, bagaimana dengan diri kita? Yang kita pasti dan saya yakin masing-masing kita mengakui bahwa kita banyak lalai, banyak salah. Kita bukan hanya tertutup dalam beberapa kondisi kita. Namun bahkan mungkin kita betul-betul lalai dengan kewajiban-kewajiban syariat. Sehingga kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kewajiban kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jal menjadi semakin kuat. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Lalu di sini kita perlu mengetahui apa sesungguhnya hakikat daripada taubat itu. Diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam sebagian penjelasan beliau, qala fa haqiqatu taubati hiya an-nadmu ala ma salafa minhu fil madhi. Hakikat taubat adalah penyesalan ala ma salafa minhu fil madhi, atas apa yang telah lalu di waktu yang lampau dari yakni perbuatan-perbuatan dosa. Wal iqla' anhu fil hal, dan saat dia bertaubat maka dia betul-betul melepaskan apa yang terjadi sebelumnya itu. Wal azam ala alla ya'ud, dan bertekad untuk tidak kembali lagi fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Wal azam ala alla yu'awidahu fil mustaqbal, dan bertekad untuk tidak kembali lagi melakukannya di masa yang akan datang. Wa qala at-taubatu huwa hiya ar-ruju' amma yakrahuhu Allah zahiran wa batina. Beliau juga mengatakan taubat adalah kembali ila ma yuhibbuhu, kepada apa yang dicintai Allah, zahiran wa batina, secara lahir maupun batin, mimma yakrahuhu Allahu zahiran wa batina, dari segala yang dibenci Allah Subhanahu wa taala lahir maupun batin. Nah, ini penjelasan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang hakikat taubat. Yang intinya secara global bahwa seorang yang bertaubat yang dimana sebelumnya melakukan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perilaku lahiriah maupun batin, sesuatu yang tersembunyi di dalam batin seseorang. Keyakinan, dugaan, sangkaan, dan hal-hal yang tersembunyi. Maka dia menjauhkan dirinya dari itu semuanya. Melepaskan dirinya daripada itu semuanya. Dan menuju kepada semua yang dicintai Allah Azza wa Jal. Baik secara lahir maupun batin. Perilaku lahiriah maupun batin. Beliau juga menjelaskan bahwa di sini dalam taubat terkandung penyesalan dari apa yang dilakukan. Bukan sekedar meninggalkan tanpa ada penyesalan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan an-nadmu taubah. Penyesalan itu taubat. Jadi salah satu unsur penting daripada taubat itu adalah penyesalan. Bukan sekedar meninggalkan sesuatu yang lampau dari perbuatan dosa. Kemudian beliau juga menegaskan bahwa yang namanya taubat betul-betul disertai dengan lepasnya seseorang dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Dan bersamaan dengan itu dia bertekad untuk tidak mengulanginya di waktu yang akan datang. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian dijabarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam salah satu kitab beliau, yaitu kitab Jami' Ar-Rasail, ya, atau ini merupakan kumpulan kitab-kitab beliau yang diantaranya adalah penjelasan tentang taubat. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan at-taubatu naw'ani wajibun wa mustahabbah. Jadi taubat itu kalau dijabarkan ada dua macam. Ada yang wajibah, wajib dilakukan. Ada yang mustahabbah, sunnah dilakukan. Fal wajibatu hiya taubatu min tarki ma'mur au fi'li mahdzur. Taubat yang wajib adalah taubat dari perilaku dia meninggalkan sesuatu yang diperintah. Yani perintah-perintah agama. Au fi'li mahdzur atau taubat karena dosanya melakukan sesuatu yang terlarang dalam agama. Wa hadhihi wajibatun 'ala jami'il mukallafin. Taubat yang ini wajib atas semua orang tanpa terkecuali. Kama amarahumullahu bidzalika fi kitabihi wa ala alsinati rusulihi, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya maupun diperintahkan rasulnya dalam hadisnya, dan kita telah baca sebagian ayat-ayat tersebut tadi. Wal mustahabbatu min tarkil mustahabbat wa fi'li al makruhat. Adapun taubat yang sunnah adalah taubat dari sikapnya tark al mustahabbat, meninggalkan sesuatu yang sunnah, wa fi'l al makruhat, dan melakukan sesuatu yang makruh. Nah, jadi kalau begitu, ini dua tingkatan taubat. Untuk yang pertama, itu jelas Kata beliau, wajibah. Mesti dilakukan oleh kita semua sebagai mukallaf. Kapan kita wajib bertaubat? Ketika kita melakukan suatu pelanggaran agama dengan melakukan suatu larangan. Seorang yang berjudi, seorang yang minum khamr, seorang yang berzina, seorang yang makan riba, seorang yang durhaka kepada orang tuanya, dan seterusnya. Berbohong, ya, merampok, dan lain-lain, apalagi membunuh, dan seterusnya. Atau meninggalkan kewajiban, tidak sholat berjamaah, tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak melakukan sholat fardu, tidak melakukan puasa Ramadan, dan amalan-amalan yang wajib yang lain. Maka wajib bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Segera. Ya. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara seperti yang tadi disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Adapun taubat yang sunnah. Kata beliau. Taubat dari sesuatu. Perbuatan. Ya. Atau tobat karena melakukan sesuatu yang makruh. Makruh bukan suatu dosa. Tapi sesuatu yang tercela. Dibenci. Hanya saja belum sampai taraf dosa. Maka disunnahkan dia bertobat dari perkara makruh. Tidak wajib, tapi sunnah. Atau karena meninggalkan yang sunnah. Amalan sunnah. Yang dianjurkan oleh agama. Walaupun belum sampai taraf wajib. Namun dianjurkan. Ketika dia meninggalkannya. Dia disunnahkan bertaubat darinya. Tidak wajib. Tapi disunnahkan. Dan ini tingkatan yang tentunya lebih tinggi lagi. Seseorang ketika taubat yang pertama dilakukan. Level pertama dijalani. Kemudian meningkat ke level kedua, kondisinya akan semakin bagus. Dijelaskan berikutnya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Man taraka faman iktasara ala taubatil ula kana minal abraril muqtasidin. Siapa yang hanya taubat, hanya pada level pertama saja, maka dia sudah tergolong orang-orang yang disebut oleh Allah Azza wa Jal dengan sebutan Al-Abrar. Innal Abrar lafi na'im. Al-Abrar, orang-orang yang baik. Secara bahasa bisa kita terjemahkan begitu. Tapi Al-Abrar dalam istilah Al-Quran atau hadis, yakni suatu kedudukan orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya, dan di antara perbuatan al-abrar adalah senantiasa taubat kepada Allah Azza wa Jal. Dengan taubat yang wajib tadi. Al-muqtasidin juga disebut dengan orang-orang muqtasid. Yang ini juga bersumber dari istilah Al-Quran. Wa man tabat taubatain kana minas sabiqin al-muqarrabin. Adapun orang yang taubat dengan dua levelnya. Maka dia akan tergolong pada golongan as-sabiqun al-muqarrabun. Ini golongan yang lebih tinggi lagi. Bukankah mungkin antum pernah baca di surat Al-Waqi'ah. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiqun as-sabiqun. Para pendahulu yang mendahului yang lain. Dalam amal saleh. Mereka berlumba-lumba dan mendahului yang lainnya. Orang-orang yang muqarrabun didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini level lebih tinggi lagi bagi orang-orang yang bertakwa. Bukankah surga itu juga ada dua tingkatan secara globalnya? Surga bertingkat-tingkat. Tapi secara global ada dua. Ya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rahman. Ya. Di sini pun orang-orang yang bertakwa ada dua. Ada al-abrar, al-muqtasidun, ada as-sabiqun, al-muqarrabun. Mereka semua masuk surga. tapi surga mereka tingkatannya berbeda. Kalau kita ingin tahu perbedaan antara dua macam surga ini dan kenikmatan yang ada di sana, bisa antum baca surat Ar-Rahman. Ya. Apalagi antum baca juga tafsir As-Sa'di yang menjelaskan beberapa sisi perbedaan tingkatan kenikmatan di dalam surga, ya, bagi orang-orang yang berbeda tingkatan ketakwaannya. Wa man lam yati bil ula kana minadh dhalimin imma minal kafirin wa immal fasikin. Adapun orang yang enggak mau taubat, level pertama saja tidak dijalani, maka dia tergolong orang yang zalimin, orang yang zalim. Dan orang yang zalim ini terbagi menjadi dua. Imma al-kafirin wa imma al-fasikin. Bisa jadi kelompok kafirin, orang-orang kafir. Dan ini yang terparah. Wa imma al-fasikin atau kelompok fasik. Tergantung dia kondisinya. Bisa jadi tergolong ke yang kafirin. Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi tergolong fasikin. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari dua golongan ini. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Nah, yang jelas keduanya masuk dalam satu sebutan bahwa mereka adalah az-zalimun, orang-orang yang zalim. Jadi, orang-orang yang enggak mau taubat adalah orang-orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah Taubat yang ada dalam kitabnya Jami' Ar-Rasail atau kitab kumpulan kitab-kitab beliau Jami' Ar-Rasail. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, tentu bagi kita, kita mesti berusaha untuk mencapai yang terbaik. Berusaha. Mungkin kita pun akan mengalami berbagai kondisi pada diri kita. Karena iman naik dan turun. Namun, tentu kita mesti punya tekad untuk selalu dalam kondisi yang terbaik. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian, ikhwani fiddin rahimakumullah, dari beberapa penjelasan tersebut di atas, bisa disimpulkan beberapa kesimpulan terkait dengan taubat ini. Akan kita rangkum beberapa hal supaya lebih jelas dan supaya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulnya, bisa betul-betul meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang pertama, bahwa taubat adalah al-ikla'anid zam. Taubat mesti betul-betul lepas dari dosa yang dilakukan. Betul-betul menjauh dari dosa yang dilakukan. Yang kedua, an-nadmu ala ma fata. Wal haddul adna min dhalika wujudu aslin nadam wa amma quwwatun nadam wa dha'fu fa bihasabi quwwati taubah wa dha'fiha. Penyesalan ini harus ada. Penyesalan atas apa yang telah dilakukannya. Kalau tidak ada penyesalan, belum dikatakan taubat. Yang ketiga, al-ilm biqubhi dzam. Kita juga harus mengetahui, menyadari begitu, buruknya dosa yang dilakukan itu. Karena penyesalan tidak akan mungkin terwujud kecuali kita tahu buruknya perbuatan itu. Dan suatu yang perlu kita berhati-hati dari godaan syaitan. Syaitan itu biasanya akan menghias-hiasi perbuatan dosa. Sehingga suatu dosa terlihat indah. Ya, padahal itu perbuatan dosa. Dan terkadang bahkan dimunculkan istilah-istilah yang indah pula. Ya, padahal itu sesuatu yang buruk. Ya. Allah mengatakan tentang godaan syaitan ini, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan menghias-hiasi pada mereka amal mereka yang buruk itu. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari. Seringkali akhirnya orang berpandangan salah terhadap suatu dosa karena hias-hiasan yang ada di sana tergambar sehingga seolah-olah itu sesuatu yang baik. Nah, waspada dengan tazyin asy-syaitan, hias-hiasan syaitan tersebut pada suatu dosa. Makanya sebaliknya juga, ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan di dalam surat Al-Hujurat agar kita, ya, diberi oleh Allah Azza wa Jal rasa benci kepada yang buruk dan rasa cinta kepada yang baik terhiasi menjadi betul-betul baik. Ya. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah mengisyaratkan tentang hal itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah Subhanahu wa taala yang membuat rasa benci pada kalian terhadap kekafiran wal fusuq kefasikan wal isyan dan kemaksiatan kufra wal fusuqa wal isyan. Nah, ini penting sekali. Ini merupakan suatu langkah awal, ya. Kalau kita tidak punya langkah awal ini atau titik tolak ini, bagaimana kita akan menyesali suatu dosa? Tapi kalau kita punya titik tolak ini, kemaksiatan kita benci kepadanya. Kefasikan kita benci kepadanya. Ya, apalagi kekafiran kita benci sudah. Ini menjadi modal penting untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia akan menyesal kalau dia suatu saat jatuh padanya. Tapi kalau sebaliknya, kefasikan terlihat indah. Misalnya suatu perjudian. Ya, mungkin dengan cara-cara yang modern dibuat seperti sesuatu yang indah. Anggap sepertinya hanya perlombaan yang menyenangkan. Bagus. Ya, menjadi lapangan pekerjaan dan lain-lain. Banyak cara bagi syaitan untuk mempengaruhi akal manusia. Akhirnya terlihat olehnya indah juga nih, bagus ini, ide bagus. Padahal itu adalah perjudian. Nah, ini yang perlu kita waspada darinya. Riba misalnya, sampai istilahnya pun bunga, ya kan? Riba kok disebut bunga? Nah, ketemu kalau kita melihat dengan kacamata syariat. Tidak bisa. Nah, hal-hal seperti ini kita sebagai seorang muslim perlu waspada. Karena memang di sana ada upaya dari syaitan untuk menghias-hiasi sesuatu yang buruk. Sebaliknya sesuatu yang baik juga dibikin seperti tidak baik. Seolah-olah buruk, ya. Ajaran-ajaran agama dalam berbagai macam, dalam berpakaian, dalam ibadah, dalam ini dan itu digambarkan itu sesuatu yang berat, sulit, enggak bagus, enggak modern, enggak bertentangan dengan perkembangan zaman dan lain-lain. Sehingga tergambar buruk. Sehingga orang pun enggan melakukannya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ini hal yang sangat penting, ya. Bahkan kita kalau bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa tadi, ya. Habib aba ilayya al-iman. Ya Allah, berikan kepada saya rasa cinta kepada iman. Wa zayyinhu fi qalbi, dan jadikan iman itu indah Saya melihatnya indah. Ya. Wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan. Berikan rasa benci kepada saya kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, doa ini doa yang cukup penting ya. Ini bersumber dari makna yang terkandung pada surat Al-Hujurat tadi. Sehingga dengan itu insyaallah menjadi modal besar bagi kita semua untuk menuju kepada langkah berikutnya yaitu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tadi kita sebutkan kesimpulan yang ketiga kita harus menyadari buruknya suatu dosa. Yang keempat, al-azm ala alla ya'ud. Dalam taubat harus ada tekad untuk tidak kembali melakukannya. Kalau masih ada rasa ingin kembali atau angan-angan ya atau bahkan cita-cita apalagi, maka ini jelas belum disebut sebagai taubat yang benar-benar taubat. Belum disebut sebagai taubatan nasuha. Bukankah Allah menyuruh kita dalam taubat itu supaya taubatan nasuha? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang nasuha. Nasuha ini apa artinya? Kata ulama, sadiqah. Yang benar-benar jujur taubatnya itu. Bersih. Ya. Taubat yang bersih. Jujur. Bukan hanya dalam ucapan. Bukan hanya dalam apa keinginan saja. Tapi harus betul-betul terwujud. Kemudian. Berikutnya. An takuna khalisah lillahi azza wa jal. Taubat ini pun harus betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Jangan taubat karena dorongan-dorongan yang sifatnya duniawi. Ada orang misalnya taubat dari kekafiran. Bagaimana itu? Ya masuk Islam. Berarti kan dia taubat dari kekafiran. Kenapa? Apa faktor pendorongnya? Ya, karena mau menikahi seorang muslimah. Karena ini saja, berarti gak ikhlas. Ya. Atau karena hal-hal yang sifatnya duniawi yang lain. Ya. Kalau ada yang seperti itu, ya segera perbaiki. Taubat yang hanya karena itu dan titik sampai di situ, maka belum taubat yang sebenar-benarnya. Belum taubatan nasuha. Tapi kalau ada yang awalnya begitu, kemudian jadi baik, ya bagus. Berarti berikutnya dia ada taubat-taubat lagi yang memperbaiki taubatnya. Ya. Dan itu mungkin saja terjadi. Karena mungkin ada orang yang bertahap ya dalam taubat. Bertahap dalam arti tadi. Ya, awalnya mungkin dia gak mengerti bab agama. Ya, hanya terdorong karena hal duniawi. Tapi kemudian semakin bagus keislamannya. Itu mungkin saja. Tapi yang jelas harus kita ketahui bahwa amalan apapun dan termasuk darinya adalah taubat. Harus betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Bukan karena sesuatu yang lain. Kemudian berikutnya. Antakuna qablal gharghara. Bahwa taubat ini dilakukan sebelum habis waktu taubat. Habisnya waktu taubat untuk tiap-tiap orang adalah ketika ghar-gharah. Saat ghar-gharah itu nazak, sakaratul maut. Ya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum yugargir. Selama belum nazah. Selama belum sakaratul maut. Dan waktu yang bersifat umum batasnya adalah sebelum terbitnya matahari dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, ya enggak bisa lagi orang bertaubat. Artinya tidak diterima. Karena saat itu sudah ibaratnya ujian sudah dibuka lembar jawabannya. Ibaratnya begitu. Ya, sudah jelas. Maka itu menjadi akhir waktu bertaubat bagi mereka yang belum bertaubat. Ikhwani fi din rahimakumullah, jadi bagi siapapun juga agar segera bertaubat sebelum waktu-waktu tersebut menjadi penghalang. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dan sebagai kesimpulan dalam bab taubat juga, apabila taubat itu terkait dengan suatu kezaliman terhadap orang lain, maka dia pun harus menyelesaikan kezaliman ini semasa dia di dunia. Kalau tidak, maka kezaliman-kezaliman itu akan berlanjut ke akhirat. Urusannya tidak berhenti di dunia. Seseorang merampok harta orang lain, seseorang menipu, seseorang mengambil, mencuri hak orang lain, seseorang mendzalimi ya fisiknya dan seterusnya. Nah, ini kezaliman-kezaliman yang itu bagian daripada dosa-dosa yang seseorang wajib taubat darinya. Namun kaitannya bukan hanya antara dia dengan Allah, tapi juga dengan salah satu dari hamba-hamba Allah. Maka selesaikan urusan ini. Seperti yang Nabi sabdakan dalam hadis, "Man kanat indahu matlabatun falyatahallalhu." Siapa yang punya tanggungan kezaliman, segera dia halal, cari halalnya. Usahakan dapat halalnya. Ya, sebelum datang waktu yang tidak manfaat di sana, dinarun wala dirham. Dinar dirham enggak manfaat. Maksudnya di akhirat sudah enggak bisa mau membayar dengan uang, ya. Sudah enggak ada. Yang ada di sana nanti membayar dengan apa? Dengan pahala seseorang. Jadi pahalanya akan terkurangi untuk membayar kezalimannya. Nah, Nabi katakan ada orang yang muflis, bangkrut, bangkrut yang sesungguhnya. Yaitu mereka yang seperti ini. Di dunia berbuat dosa-dosa, yaitu kezaliman kepada pihak lain. Memukul, ya, mencuri, dan seterusnya. Merendahkan kehormatan orang, dan seterusnya. Dan ia enggak bertaubat di dunia. Enggak mencari halalnya di dunia. Maka berlanjut sampai di akhirat. Ya. Padahal kata Nabi dia punya pahala sholat, pahala puasa. Akhirnya apa? Pahala-pahala itu mesti dia berikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Ya. Diberikan kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Di saat seseorang sangat membutuhkan pahala. Justru dia malah bagi-bagi pahala. Nah, kata Nabi SAW, sampai akhirnya pahalanya habis. Dan ia belum bisa melunasi utang-utang kezaliman itu. Akhirnya apa yang dilakukan terhadapnya? Maka orang-orang yang dizalimi, dosa-dosanya dilimpahkan kepada dia. Ya, fulan, fulan, fulan. Akhirnya kondisi orang ini seperti yang tersebut pada hadis itu, dosanya habis, afwan, maaf, pahalanya semuanya habis, dan dosanya bertambah. Lalu apa akibat dari semua ini? Ya, tidak lain kecuali neraka. Karena kondisinya sudah seperti itu. Kata Nabi SAW, ya, "Summa turiha finnar." Akhirnya orang itu pun dilimparkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini akibat daripada di dunia tidak bertaubat. Dan taubat dari kezaliman adalah mencari kehalalannya. Kalau dia bisa mengganti, diganti. Kalau dia bisa minta maaf, dan seterusnya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Padahal rasanya berat sekali, ya kan? Kalau bisa kita gambarkan kita yang melakukan kezaliman, kita mesti datang mengatakan, saya yang selama ini menipu Anda. Sebelumnya enggak pernah tahu. Ya, siapa ini yang melakukan ini itu? Tiba-tiba kita datang, saya yang selama ini menipu Anda, mengambil harta, mencuri. Rasanya seperti apa kita? Ya. Berat sekali, ya kan? Nah, tapi itu ringan bila dibanding nanti di akhirat. Itu masih ringan. Dan lebih ringan dibanding nanti di akhirat. Nah, supaya kita enggak begitu semua, sudah sejak awal kita jaga diri kita, jangan sampai melakukan kezaliman-kezaliman itu. Ya. Kalau dulu nasihat sebagian ulama yang saya ingat, ada yang mengatakan iyyaka wa ma yu'tazaru minhu, atau kata yang semana itu, jauhi kamu dari perbuatan yang akhirnya kamu minta maaf. Ini kata-kata yang singkat, simple, ya kan, tapi sangat berarti. Jauhi kamu atau jauhi olehmu suatu perbuatan yang akhirnya kamu minta maaf darinya. Nah, kalau ini dijabarkan luar biasa, ya kan? Nah, seperti yang tadi kita gambarkan. Nah, ini kaitannya dengan taubat dari perbuatan kezaliman. Ya, maka sungguh bahagia orang-orang yang sejak awal menjaga dirinya daripada kezaliman-kezaliman yang bisa na'udzubillah mengakibatkan kecelakaan dia. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini beberapa kesimpulan dari penjelasan para ulama tentang beberapa hukum yang terkait dengan taubat. Kemudian untuk menambah penjelasan bab taubat ini, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang jenis-jenis dosa. Ya. Tentu secara global, sebelum kita sebutkan kata dan penjelasan beliau, dosa di sana ada dosa besar, ada dosa kecil, ya. Tapi semuanya dosa. Namun di sana juga ada dosa yang itu menjadi induk daripada dosa-dosa yang lain. Ya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa di sana ajnas. Ada beberapa jenis. Ma yutabu minhu. Yang seseorang mesti bertaubat dari jenis-jenis dosa tersebut. Dan perhatiannya lebih, ya, artinya lebih berhati-hati darinya. Wala yastahiqqul 'abdu ismat ta'ib hatta yatakhallasa minha. Seorang enggak disebut orang yang bertaubat sampai dia betul-betul lepas dari itu semua. Kata beliau, di sini ada 12, ya, induk-induknya dosa. Atau dosa-dosa yang artinya lebih besar daripada yang lain. Dan ini juga beliau ambil tentunya dari ayat-ayat, ya, kesimpulan beliau dari dalil-dalil syariat. Yang pertama adalah al-kufru, kekafiran. Yang kedua adalah asyirku, kesyirikan. Yang ketiga adalah an-nifaq, kemunafikan. Yang keempat adalah al-fusuq, kefasikan. Yang kelima adalah al-isyan, maksiat. Yang keenam adalah al-ism, perbuatan dosa. Yang ketujuh adalah al-udwan. Al-udwan melampaui batas-batas syariat, hukum Allah. Yang kedelapan adalah al-fahsya, perbuatan-perbuatan keji. Wal-munkar, sembilan adalah munkar. Wal-bagyu, al-bagyu perbuatan ditafsirkan oleh sebagian ulama melanggar hak-hak manusia atau berbuat jahat kepada mereka dengan cara yang batil. Kemudian yang ke-11, al-qawlu 'ala Allah bighairi ilm, bicara tentang Allah dan agamanya tanpa ilmu. Dan yang ke-12 adalah ittiba'u ghairi sabilil mu'minin, mengikuti selain jalan kaum mu'minin. Nah, ini bisa kita katakan, ya, mungkin dengan istilah yang mudah kita pahami tadi, induk-induk dosa. Karena masing-masing ini kalau dijabarkan luas. Ya. Tadi disebutkan yang pertama adalah kufur. Kufur ini kalau dijabarkan ya banyak sekali macamnya. Syirik kalau dijabarkan banyak sekali macamnya. Cabang-cabangnya beraneka ragam. Kemunafikan juga seperti itu. Sekian macam perilaku kemunafikan atau keyakinan yang mengandung unsur kemunafikan. Isyan maksiat banyak ragamnya. Al-ism perbuatan dosa juga sama. Udwan ini sebagian tafsir ulama mengatakan at-ta'addi fi hududillah. Ya, jadi melampaui batas-batas hukum Allah. Seperti dikatakan oleh seorang tabi'in Atha. Kalau dijabarkannya macam-macam sekali. Fahsya perbuatan keji. Fahsya ini keburukan yang sangat buruk. Ya, di antaranya zina, ya, atau liwat perbuatan kaum Nabi Lut dan seterusnya. Ya. Mungkar banyak bagi yang tadi kita sebut, ya, melanggar hak-hak manusia dengan cara yang batil. Ini juga banyak sekali macamnya. Al-qawlu 'ala Allah bi ghairi ilm, bicara tentang Allah atau agamanya tanpa ilmu. Ini juga banyak sekali macamnya. Dan yang ke-12, mengikuti selain jalan kaum mukminin, ini juga beraneka ragam peribadatan yang dibuat-buat tidak mengikuti cara yang diajarkan Nabi dan para sahabat. Nah, ini induk-induk dari perbuatan-perbuatan dosa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang yang tidak menjauhi ini semua, dia belum dikatakan at-ta'ib, orang yang bertaubat. Kalau dia betul-betul menjauhi itu semua, baru dikatakan at-ta'ib, orang yang bertaubat. Ya. Fahadhi al-isna 'ashar 'alayha madaru kulli ma harrama Allah. 12 ini menjadi poros semua yang diharamkan Allah. Ya, jadi seperti yang tadi kita katakan, itu menjadi induk-induknya apa? Perbuatan-perbuatan dosa. Dan beliau juga mengatakan seseorang terhadap 12 induk dosa ini kondisinya macam-macam, ada yang di dalam dirinya buahnya terkandung dosa-dosa ini, ada yang sedang, ada yang sedikit, ya. Macam-macam tergantung kondisi orang itu masing-masing. Fattaubatun nasuh hiya bitakhallusi minha. Jadi kalau orang mau taubat dengan taubatan nasuha, kata beliau, dia harus membebaskan dirinya darinya. Wattahassun an atau min muwaqa'atiha, menjaga diri jangan sampai melakukannya. Ya. Wa innama yumkinu takhallus minha liman 'arafaha. Kemudian kata beliau, dan perlu diingat, seseorang baru bisa membebaskan diri darinya kalau dia mengetahuinya. Jadi kembali kepada hal yang penting dari semuanya adalah apa? Belajar. Mengetahui. Ini dosa, itu dosa, ini besar, ini kecil, dan seterusnya. Gak mungkin kita bisa menghindari kecuali kalau kita mengetahui. Betapa banyak orang yang melakukan berbagai macam dosa. Ternyata ketika kita mungkin menegurnya, dia mengatakan, oh saya gak tahu. Ya, dia mengatakan, mungkin seperti itu. Saya gak tahu. Banyak, apalagi masyarakat kita, lingkungan kita yang mungkin sejak kecil gak terdidik dengan apa tuntunan-tuntunan syariat yang lebih mendalam. Taunya Islam yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, sholat tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, itu Islam kurang lebih itu. Ya, selebihnya tidak begitu tahu. Sehingga ketika melakukan maksiat, mungkin saja dia dalam kondisi nggak tahu kalau itu maksiat. Nah, maka kata Ibnu Qayyim di sini, tidak mungkin seorang akan menjauhinya kecuali liman arafaha, bagi orang yang tahu tentang hal tersebut. Maka kalau begitu, kewajiban kita, karena taubat itu wajib, harus belajar tentang sesuatu yang harus dijauhi. Karenanya para sahabat, di antara mereka adalah Hudzaifah, bukan hanya belajar yang wajib saja, tapi juga belajar yang haram untuk dijauhi. Kata beliau, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Dulu orang-orang itu tanya kepada Nabi tentang perbuatan-perbuatan baik. Tapi saya bertanya kepada beliau tentang perbuatan yang buruk karena saya takut saya akan menjumpai perbuatan yang buruk itu dan jatuh padanya. Nah, jadi termasuk daripada kesempurnaan ilmu, talabul ilmi adalah mempelajari yang buruk untuk kita jauhi. Araftu syarra la li syarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rif al-khaira min asy-syarri yaqa fihi. Saya tahu perbuatan yang buruk bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi untuk menghindarinya. Dan siapa yang tidak bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, dia akan jatuh pada perbuatan yang buruk tersebut. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, hendaknya kita menambah pengetahuan agama kita demi mewujudkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak ayat kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran. Ujian Allah kepada yang bertaubat. Kecintaan Allah kepada yang taubat. Dan perlu diketahui seorang yang bertaubat, kondisinya akan lebih baik daripada keadaannya sebelum dosa dan bertaubat. Jadi jangan dianggap taubat, ya, kalau nasuha, ya, dengan dosa yang dilakukan akan terus buruk dia. Tidak. Ya, seorang yang salah, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, tapi betul-betul nasuha ini ya, maka kata ulama, dia akan lebih baik daripada sebelum salahnya dan taubatnya. Jadi keutamaan besar bagi orang yang bertobat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita karunia-Nya dan bimbingan-Nya agar kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu ciri orang-orang yang bakal masuk ke dalam al-jannah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat apa? Qaf. Ya, ciri-ciri orang yang bakal masuk ke dalam al-jannah adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu dzalik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan.